Ad-dalil al-qa'il bil-wajib wahidun mu'ayyan. Hujjah orang yang mengatakan bahwa wahid mu'ayyan, al-wajib itu wahid mu'ayyan indallah. Tadi ada apa kata siapa? At-tarajum. Yang ketiga. Mazhab tarajum yang ketiga. Permasalahannya adalah pertanyaan di sini. Kita akan bahas. Hal yajuzul ityanu bil jami' fil khisal? Hal yajuzul ityanu bil jami'? Yajuz. Pertanyaannya, perjawabannya adalah yajuz. Sekarang permasalahan. Kalau ada cipulan mengerjakan semuanya. Ya'til mukallafu bil jami'. Nah, permasalahan. Dalil inilah yang dipakai oleh tarajim untuk menguatkan pendapatnya bahwa al-wajib wahid ma'ayyan indallah dunan nas. Dia katakan, lihat dalam kitab, qala, qila, masih dengan bahasa qila. Ini ra'yun da'if yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baydawi. In atabil kulli ma'an. In atabil kulli ma'an. Fal imtisal. Ma mana al-imtisal? Apa? Imtisalul awamir. Ma mana al-imtisal izan? Menunaikan. Ya, telah menunaikan. Ya. Ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah kisol ini, kita pilih salah satunya. Oke. Sekarang permasalahan kalau ada orang yang mengerjakan tiga kisol sekaligus. Dia kerjakan tiga-tiganya. Di sini sebutkan in atabil kulli ma'an. Kalau mukallaf mengerjakan tiga, memilih tiga kisol. Apa yang ingin dilakukan oleh mukallaf? Yang paling pasti dari kalau sudah dia pilih tiga hal ini, dia kerjakan tiga-tiganya, yang paling pasti adalah al-imtisal sahih. Bahwa dia sudah dianggap menunaikan kewajiban. Tapi jadi di sini fal-imtisal. Fal-imtisal dia sudah dianggap menunaikan kewajiban, ya kan? Dia sudah kerjakan tiga. Kalau tiga dia kerjakan berarti sudah menunaikan kewajiban. Permasalahannya adalah apa imtisalnya apa? Isqatul wajib kan? Isqatul wajib. Ini yang harus dia laksanakan. Harus dia tunaikan adalah isqatul wajib. Ini imtisal yang harus dia kerjakan, isqatul wajib. Permasalahan dia kerjakan tiga. Fal imtisalu. Emma bil kulli. Ya, imma bil kull bil kulli. Al imtisal imma bil kulli, ini yang pertama, kemungkinan pertama. Al imtisal imma bil kulli. Ya. Fal kullu wajib. Ma mana al kull? Kalau misalkan kita katakan gugurkanlah kewajiban kafarahmu dengan mengerjakan al kull. Dia kerjakan semuanya. Tidak dipisah, mesti kalau kita biasa sebut misalkan paket, paham paket? Misalkan paket umrah Jakarta, Jeddah, Mekah, kemudian ke Mesir, kemudian datang lagi ke Jakarta. Ini semuanya paket. Ketika orang membayar dari awal, dia sudah ambil semua, itu paket, ya kan? Berbeda dengan orang yang mengatakan saya ambil khusus untuk Mekah, saya bayar sekarang. Kemudian untuk ke Kairo saya bayar sekarang, untuk ke Turki saya bayar sekarang. Berarti dia sudah ambil semua cuma dengan bayar masing-masing satu. Al-kul maknanya adalah yang paket tadi, paket semua. Bahasanya betul? Oke. Okay. Jadi imma bil kul. Maka kalau dia ambilkan al-kul, maka al-kullu wajib. Sebabnya dari awal kalau seperti orang umrah tadi, dia sudah bayar dari awal untuk semua, ya kan? Fal kullu wajib. Apakah al-imtisalnya dengan al-kul? Fal kullu wajib. Maka mesti kita kan al-kullu wajib. Bolehkah seperti ini? Al-kullu wajib? Tidak, yang wajib satu saja. Ingat, permasalahan kita adalah si mukallaf mengerjakan semua. Kita sekarang mau melihat imtisalnya dari sebab yang mana? Ini dia. Apakah sebab bil-kul? Kalau kita katakan sebab al-kul, fal-kullu wajib. La, al-wajib wahid saja. Kemungkinan yang kedua, al-ihtimalnya adalah au bi kulli wahid. Bi kulli wahid. Bi kulli wahid maksudnya apa? Seperti tadi, saya untuk ke Mekah saya sudah bayar sekarang, nanti untuk ke Kairo saya bayar sampai di Mekah, untuk ke Turki saya bayar lagi, nanti untuk pulang ke Indonesia dibayar lagi yang baru, misalkan. Itu bi kulli wahid. Untuk it'am saya laksanakan, kemudian siswa saya bayarkan pula, i'tad saya bayarkan, berarti bi kulli wahid. Dan katanya kalau bi kulli wahid fatajtami'u mu'assiratun ala asarin wahid. Ma manal mu'assirat? Mu'assirat ini disini adalah afrad, tapi makna mu'assirat apa? Sesuatu yang mempengaruhi. Misalkan contoh, saya dapat perintah, buatlah satu titik dengan tiga pulpen, tekan tiga kolam. Saya tugasnya dapat satu titik, satu. Tapi ingat, tiga ini, tiga kolamnya satu warna dan satu ukuran titik, ya. Saya buat yang pertama sudah. Saya buat yang kedua. Saya buat yang ketiga. Warna sama, ini anggap saja warna ukurannya sama, ya. Satu titik warna sama dengan warna, dengan ukurannya pun sama. Tiga buah titik dengan satu titik dengan tiga buah kolam. Mana yang paling muasir? Atau bolehkah kita katakan titik ini dibuat dengan tiga kolam? Atau kita katakan titik ini dibuat dengan kolam yang terakhir? Yang mana? Ini muasirat. Ini namanya muasirat. Tugas kita hanya membuat nih titik ini. Kita punya tiga pilihan. Kita akan sebutkan tiga kolam berkumpul dalam satu titik. Nah, kata al-qasam di sini, kalaulah al-imtisal bi kulli wahid, 1, 2, 3, yang imtisalnya adalah isqatul wujub, fatajtami'u mu'assiratun ala atharin wahid. Asarnya apa nih? Nah, kalau kita buatlah isqatul wujub itu dalam bentuk seperti ini, it'am datang, kita pakai, kita tunaikan, gugur sepertiga, ya kan? Kemudian kiswah ditunaikan, gugur lagi sepertiga. Ya tak, gugur lagi sepertiga. Nah, semuanya sudah gugur. Berarti tajtami'u mu'assiratun ala atharin wahid. Padahal dalam hukum fikihnya, si fulan kalau sudah membayarkan it'am, semuanya gugur. Ya kan? Datang kiswah, dia menggugurkan yang mana? Datang i'tad menggugurkan yang mana? Jadi katanya, kalau bi kulli wahid tidak mungkin berkumpul mu'assirat yang tiga ini ala atharin wahid. Tidak. Makanya dia mengatakan tidak boleh dengan bi kulli wahid. Bil kulli tadi tidak boleh juga. Kenapa? Karena kalau dikatakan bil kull, fal kullu wajib. Dikatakan dengan bi kulli wahid, fatajtami'u mu'assirat ala atharin wahid. La yajuz. Atau boleh yang ketiga, au bi wahidin dia buat serentak. Beda masalah kalau hari ini dia bayar it'am, besok dia bayar kiswa, besok bayar it'am. Mudah saja. Saqata al-wujub bisabab al-it'am. Ya kan? Dia kan beliau sebutkan dari awal, in ata bil kulli ma'an. In ata bil kulli ma'an. Khalas. Au bi wahidin ghairi muayyan wa lam yujad. Kata imam kata al-Qasam. Pendapat Imam Bedawi apa? Dalam masalah ini. Kalau si fulan mengerjakan semuanya, mazhab pertama tadi Imam Bedawi adalah al-wajib wahid mubhamin min umurin muayyana, berarti di sini ada satu yang wajib tapi min umur mubhamah muayyana. Nah, yang ketiga kata beliau, au bi wahid ghairi muayyan. Ya. Wahid ghairi muayyan. Dalam pendapat mereka al-Qasam ini, wahid ghairi muayyan itu tidak ada wujudnya. Ya kan? Tidak ada wujudnya. Saya memerlukan sesuatu untuk menyelesaikan tugas. Saya membutuhkan satu benda untuk menyelesaikan tugas saya. Apa itu bentuknya? bendanya itu bentuk apa tuh? Kira-kira bentuk benda yang saya butuhkan itu seperti apa? Saya memerlukan satu benda untuk menyelesaikan tugas. Dan satu benda itu wahid ghairi mu'ayyan. La wujudalah. La wujuda li hadza syai. Limadha li'anna wahid ghairi mu'ayyan. Menurut mereka ini, wahid ghairi mu'ayyan itu lam yujad. Lam yujad, la wujudalahu. Itu maksudnya. Sehingga lihat dari awal, fal imtisalu imma bil kulli fal kullu wajib. Khalas, ya wajib itu wahid mu'ayyan saja. Batal. Au bi wahid au bi kulli wahid fatajtami'u mu'assirat ala atharin wahid. La yajuz. Batal. Au bi wahid ghairi mu'ayyan. Tidak ada wujudnya. Batal juga. Kalau memang seperti ini, yang ini batal, yang ini batal, yang ini batal, mesti yang satu ma'ayyan. Idan, imma dengan pilihan yang keempat. Au biwahid mu'ayyan. Kenapa wahid mu'ayyan dia pilih? Karena menurut dia, wahid mu'ayyan ini punya wujud. Wujudnya apa? Oh, saqatal wujub bil-i'tab. Saqatal wujub bil kiswa atau saqatal wujub bil it'am, satu saja, ya kan? Dan wahid mu'ayyan. Jadi dia katakan au bi wahidin mu'ayyanin wa huwa al-matlub. Kita memang membutuhkan satu yang mu'ayyan. Nah, itulah yang matlub. Ini dalil pertama yang dipakai oleh Al-Qassam untuk menguatkan bahwa hujahnya al-wajib wahid mu'ayyan. Dengan alasan dengan cara in atabil kulli ma'an fal imtisalu imma bil kulli fal kullu wajib au bi kulli wahid fajad fatajtami'u mu'assiratun ala atharin wahid au bi wahid ghairi mu'ayyan illa annahu lam yujad ghair la wujuda lahu. Yang ketiga au bi wahid mu'ayyan wa huwa al matlub. Maka kalau mengikut ini menanglah dia bahwa wajib itu wahid mu'ayyan, ya. Kawas, selesai. Dalil pertama, paham ya? Ad-dalil tsani yang dipakai. Wa aidan al-wujub mu'ayyan. Fa yastad'i mu'ayyanan. Ma mana yastad'i? Ma mana yastad'i? Ma memerlukan, yahtaju ila. Yahtaju ila. Yahtaju ila. Dia sebutkan seperti itu. Kalau Imam Baidawi sebutkan al-wajib tidak mu'ayyan, kan? Kalau wajib tidak mu'ayyan, maka boleh pilih mana saja. Hanya saja dalam mazhab jumhur, afradnya mahsurah, sehingga kita boleh jatuh di sini, jatuh di sini, terserah. Dia mengatakan, contoh yang tadi nih, kalau saya sebutkan, saya memerlukan satu benda untuk menyelesaikan tugas. Ini wajib ghair mu'ayyan, ya kan? Benda itu apa? Apakah dia memerlukan satu wujud yang nyata? Susah untuk ditasawurkan, ya kan? Susah untuk digambarkan bahwa dia membutuhkan satu bentuk yang nyata. Kenapa? Terlalu umum. Itu dia. Tapi kalau dari awal dibahasakan bahwa wajib itu wahid mu'ayyan. Dengan mudah kita katakan bahwa al-wajib itu dia mu'ayyan. Maka yahtaju ila mu'ayyanin. Al-wajib mu'ayyanun fayattad'i mahallan mu'ayyanan. Mahallan mu'ayyanan. Itu yang dia maksud mu'ayyanan setelah mahallan mu'ayyanan. Dia memerlukan satu mahal yang mu'ayyan. Mahal mu'ayyan ini itu apa? Untuk menggugurkan yang ini. Ya kan? Kalau dia tidak mu'ayyan, ini juga tidak jelas akan boleh bagaimana boleh digugurkan kalau mahalnya tidak jelas. Itu dia. Ini mazhab mereka bahwa al-wujub mu'ayyan fa yastad'i mahallan mu'ayyanan wa laysa al-kull. Mahallan mu'ayyanan itu bukan kull. Bukan kull. Satu saja. Walaupun kalau tadi kerjakan semua, ya, tapi mahallan yang diharapkan, dia ingin butuhkan bukan kull. Wa laysa al-kull wa la kullu wahid. Maka mesti kita katakan wahid mu'ayyan. Sudah. Dalil yang terakhir dipakai oleh Imam Al-Khattab adalah wa kadza as-sawabu 'ala al-fi'li wal-iqabu 'ala at-tarki. Ya. Si mukallaf mengerjakan tadi semuanya, mengerjakan semua khital. As-sawabu 'alal fi'li wal 'iqabu 'alat tarki. Maksudnya adalah kalau ada si fulan mengerjakan semua, maka as-sawab 'alal fi'li wal 'iqab 'alat tarki. Tidak, kalau dibahasakan mudahnya begini. As-sawabu 'ala fi'lil wahid wal 'iqab 'ala tarkil wahid. Izan al-wajib wahid ma'iyan. Itu dia, ya. As-sawabu 'ala fi'lil 'ala fi'li al-wahid wal 'iqabu 'ala fi'li al-wahid atau 'ala fi'lil wahid. Izan al-wajib wahid ma'iyan. Tidak kullu wahid. Itu dia. Fa'idhan, natijah yang dia sampaikan adalah fa'idhan al-wajib wahid muayyan. Selesai. Ada masalah? Paham ya? Minta apa? Rehat, boleh. Sudah selesai? Oh iya. Iya, saya lupa juga. Tadi kita mulai hampir pukul 7. Yang saya ingat tadi kita mulai pukul mungkin 7 kurang 10 atau 7 kurang 5. Kalau kita hitung 2 jam maka kita masih ada sedikit. Oke, kita selesaikan, kita mau baca sampai syarah. Kita baca syarah sedikit saja. Aqulu, fokusnya tetap ingat matan tadi ya. Ingat matan. Aqulu ihtajja adh-dhahibu ila al-wajib wahid ma'iyan bi anna fi'l al-wajib lahu sifatun wa hiya. Jadi fi'l al-wajib itu punya sifat, wa hiya isqatul fardhi. Mana isqatul fardhi? Ibtisal. Ya, ibtisal maknanya isqatul fardhi. Dia telah menunaikan. Itu makna pada isqatul fardhi. Wa kaunuhu wajiban, berarti pekerjaan itu adalah wajiban. Yang ketiga, istihqaqus thawab al-wajib wa istihqaqul 'iqab al-wajib. Istihqaqu thawabil wajib wa istihqaqu iqabil wajib. Maksudnya adalah thawab alal wajib, wajibnya adalah wahid. Al iqab alal wajib, yakni wajibnya adalah wahid. Wa hadhil arba'ah tadullu ala annahu wahidun ma'ayyanun. Thumma dhakara al musannifu hadhil awsaf ala hadhat tartib, fa bada'a bi isqatil fardhi wa ghair wa 'abara 'anhu bil imtithal. Atau untuk baca dulu ya. Nanti kalau ada muskilah, nanti sebenarnya kalau antum sudah sangat paham yang saya syarah-syarah tadi, yang ini sudah sangat paham ya, ini insyaallah baca ini pun mudah, sangat mudah insyaallah. Kalaupun nanti akan ada yang susah, akan susah mungkin sedikit saja mungkin yang tidak paham, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan hari setelah ini, kita hari Kamis insyaallah. Ana minta hari Kamis ke Syatibi, hari Ahad dan hari Kamis. Oke, jazakumullah khairan. Semoga tidak ada yang muskilah ya. Ada yang tidak paham tadi yang saya sampaikan? Atau bahasa saya aneh? Iya. Apa? Matalul kujur? Nah. Maksud matalul kujur. Misalkan kalau misalkan disebutkan seperti ini. Contoh mudah, usul fikih mesti dapatkan nilai 80. Hukum natijah 80 ini adalah wajib. Ya kan? Hukum natijah 80 ini adalah wajib. Caranya seperti apa? Mesti ikut imtihan. Ya kan? Mesti ikut imtihan. Wajib adalah hukumnya. Wujud hukum wajib itu adalah dengan mengerjakan ini, seperti imtihan. Imtihan adalah muta'allaqul wujud. Hukum yang akan didapatkan adalah imtisal yang ingin kita capai adalah husulun natijah samani darajah. Maka al-imtihan muta'allaqul wujud. Tujuannya adalah untuk imtisal. Apa imtisalnya? Mendapatkan nilai 80. Bisa? Alim tihan ta'al terujud. Sama di sini. Apa wujudnya? isqatul wajib dalam kafarah. Isqatul wajib dalam kafarah. Kafarah. Ya. Ini adalah kewajiban yang mesti kita gugurkan. Kita gugurkan. Bagaimana cara menggugurkan kewajiban ini? Imtihan? Tidak. Pilih salah satu. Nah, ya kan? Pilih ini kah atau pilih yang ini? Nah, idza kana ahadul khisal muta'alliqal wujub. Dia, betul kan? Ahadul khisal muta'alliqal wujub. Maknanya kalau dia sudah ditakyin, yang menjadi muta'alliqal wujub itu hanya it'am saja. Idza kana ahadul khisal muta'alliqal wujub, la takhyira fihi. Khalas. Tidak boleh pilih yang lain. Ya kan? Tapi kalau dikatakan al muta'alliqal wujub adalah khisalul kafarah atsalasah, maka silakan pilih yang tiga. Sudah. Jadi disebutkan muta'alliqul wujub itu adalah kemana wujub itu, wujud al-wajib itu punya wujudnya kemana? Nah ini dia. Kalau dalam seperti ini wajib, oh, natijah tamanin darjah adalah wajib, maka wujud wujudul wujubnya adalah ini imtihan.